Ranup ne pajut tanda mulia Penaju Aceh memacam bago Penaju jabur sampai noha Ranup silasih ngana pina kemawa Kapu ngana gambil lengkap kesyarat Biar, biar, biar Nujuk ranuk nyopat hai Thank you. Tukar

berpindah di sana lain dikada diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman alat perahumu. Jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Tubuhmu tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hasilkan kemudi dengan pedoman alat perahumu. Jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Alat perahumu, jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Kau cari dengan desah nafas yang semakin terengah itu, kau temui hanya mimpi-mimpi dari berbagai ilusi. Sebenarnya menderamu, kenapa ciptakan jalan berduri, padahal kau takut luka. Kenapa ciptakan luka di hati, padahal kau takut siksa. Kenapa ciptakan siksa, oh, padahal kau tak berdaya. Jangan bermain api, nanti menjadi abu. Janganlah suka bermain, oh hati, nanti menjadi beku. Maka kembalilah menjadi diri, agar lebih kan berarti. Kenapa ciptakan jalan berduri, padahal kau takut luka? Kenapa ciptakan luka di hati, padahal kau takut siksa? Kenapa ciptakan siksa, padahal kau tak berdaya. Jangan bermain api, nanti menjadi abu. Janganlah suka bermain hati, nanti menjadi beku. Maka kembalilah menjadi diri agar tetap dihargai. Kenapa ciptakan jalan berduri, padahal kau takut luka? Kenapa ciptakan luka di hati, padahal kau takut siksa? Kenapa ciptakan siksa? Oh, padahal kau tak berdaya. Agar lebihkan berarti, agar lebihkan berarti. cinta, kelagu mencinta. Syahid Hasan di Perang Lama Hussein ke Mugboh Bandung, cucu saya di Najikrah pasukan Mandum di Yudron lengkapan Bandung, alat senjata Najikrah pasukan Mandum di Yudron lengkapan Bandung. Oh dudo Yazid nyang tungang kagak deh garang de kaboria karena berobi di mar kerajaan hukuman Tuhan dudo celaka karena berobi di mar kerajaan hukuman Tuhan dudo celaka. Syahid Hasan di Perang Lama Hussein ke Mugboh Bandung, cucu saya di Najikrah pasukan Mandum di Yudron lengkapan Bandung, alat senjata Najikrah pasukan Mandum di Yudron lengkapan Bandung. Oh, dudak.